Dari sebuah desa berbekal gitar tua, datang di ibu kota dengan penuh harapan. Jadi seorang biduan, jadi seorang biduan. Oh biduan pujaan, pujaan tua muda, kau ditaburi cahaya dan sinar kekaguman. Dan riuhnya tepukan, dan riuhnya tepukan. Kau tersenyum, namun orang pun tahu apa isi hatimu, takkanlah kau ragukan. Lagumu lagu sendu, perjalanan ditinggal kekasihmu, ditinggal kekasihmu. Kau tersenyum, namun orang pun tahu apa isi hatimu, tak kalah kau lakukan. Lagumu lagu sendu, perjalanan hidupmu, ditinggal kekasihmu, ditinggal kekasihmu. Oh biduan pujaan, pujaan tua muda, kau ditaburi cahaya dan sinar kekaguman. Dan riuhnya tepukan, dan riuhnya tepukan. Lagumu lagu sendu, perjalanan hidup, ditinggal kekasihmu, ditinggal kekasihmu.